waktunya libur, orang tidur, Anda mau datang. Kira-kira, ya kita duga dulu, bila apa yang telah kita investasikan, tenaga, waktu, pikiran, kita hadirkan untuk Allah saat ini, apa yang sudah Nabi janjikan kepada kita? Perhatikan kalimatnya. Jadi kalau Anda misalnya gambarkan, ini ada orang sibuk dengan dunianya, saya hadir ke sini. Ya Allah, apa yang telah Engkau arahkan pada saya? Saya dapat apa? Maka perhatikan bagaimana gambaran Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71. Kalau Anda punya kitabnya, bisa Anda temukan di Kitabul Ilmi, ya, nomor hadis 71 dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Man, siapapun, kalau Anda temukan huruf man di Quran atau di hadis atau bahkan dalam redaksi bahasa Arab, itu ismun mausulun yadullu ala al-ammiyah, kata sambung nunjuk pada orang tapi enggak ada batas. Jadi, bisa tua, bisa muda, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kata Nabi, man, siapapun, enggak ada batasnya. Yuridillahu bihi khaira. Kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Awas, hati-hati ya. Beda baik menurut Allah dengan baik menurut kita. Anda dinilai baik oleh orang Abu Dhabi, pindah ke Dubai belum tentu orang Dubai bilang kita baik. UAE bilang Anda baik, pindah ke Qatar belum tentu orang Qatar bilang baik. Tapi kalau Allah sudah katakan baik si fulan, khair si fulan baik, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia baik. Kata Nabi, bila seseorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat kebaikan, perhatikan, tanda pertamanya yufaqihu fid din, akan dipahamkan ia mengenai agamanya, didorong dia, dibimbing untuk mau belajar tentang agamanya, itu poinnya. Nah, kata para ulama hadis, ini yang penting karena di sini kita akan berpijak dalam kajian-kajian kita. Hadis ini setidaknya mengandung dua makna. Satu, Nabi menegaskan tanda seseorang baik dalam pandangan Allah ternyata tidak terletak pada materi dunia. Jadi, jangan Bapak duga, maaf, saat meningkat kedudukan kita itu menjadi tanda kebaikan, belum tentu. Kalau saat yang bersamaan kita tidak mengerti tentang agama kita, kedudukan naik tapi nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang halal, mana yang haram, maka saat yang bersamaan menurut Allah dan Rasulnya kita belum baik. Ya. Harta bertambah, ibu bisa menghitung, mobil bertambah, handphone ganti, itu belum tentu jadi tanda kebaikan. Kalau saat yang bersamaan belum paham kita tentang ajaran agama kita. Ya. Maka ketika Allah menginginkan seseorang jadi baik, kata Nabi, diringankan langkahnya, dibimbing untuk mau mendekat pada agamanya. Yang ingin saya sampaikan, saat saudara-saudara kita barangkali belum memiliki kesempatannya, belum meringan langkahnya, Anda dari rumah sudah digerakkan oleh Allah, dibimbing, diringankan, sampai hadir di sini dan didudukan, itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik dalam pandangannya. Nah, kalau Allah sudah hadirkan di sini, Anda duduk, sudah siap, sudah ingin mendekat, kita belum tersentuh juga untuk berubah menjadi orang baik, mesti dengan cara apa lagi? Mesti ditolong, difasilitasi. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, nah, di sini yang paling penting, dalam bahasa hadis ini, belajar agama, ta'lim, pengajian itu dilukiskan oleh hadis ini dengan kata fikih. Oh, hati-hati ya. Dan ini sebetulnya tafsir dari Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Jadi kalau antum mau belajar tentang agama, itu bahasa Quran, bahasa hadisnya ternyata Masya Allah spesifik. Namanya fikih. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Belajar agama pakai fikih. Istilah Qurannya fikih. Tafaqquh fid din. Di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 tadi sama, yufaqqihu fid din, fikih juga. Quran surah 9 ayat 122. Fikih itu secara sederhananya paham, mengerti. Seakan-akan ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang muslim siapapun akan belajar tentang agamanya, jangan cukupkan hanya dengan transfer informasi saja. Jangan batasi hanya sekedar pindah informasi dari sifulan ke sifulan, tidak. Ya. Kalau Anda sudah datang, sudah duduk, belajar sesuatu, pastikan apa yang kita pelajari itu paham, mengerti sampai kita amalkan. Ya. Karena itu tidak ada dalam pendidikan agama kita mengenai masalah ibadah khususnya pelajarannya kecuali disematkan dengan kata fikih. Ya, saya agak percepat dulu. Kita temukan misal fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Seakan-akan ada pesan kalau Anda belajar tentang sholat, jangan cuma tahu bacaannya, tahu gerakannya, tapi pahami sampai mengerti betul apa yang kita baca. Nanti besok kita perdalam. Coba cek, Anda puluhan tahun sholat, saya, kita ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan kita sholat selama ini kita nggak ngerti yang kita baca, kita tidak paham yang kita lakukan. Padahal Quran, hadis meminta kita untuk paham. Ini barangkali dari sholat saja itu yang menjadikan sholat kita jalan khusyuk, karena kita tidak mengerti yang kita lakukan. Ya. Karena itu ini isyarat dari Rasulullah. Agama kita bukan untuk bercanda. Agama kita bukan untuk mematikan hati. Karena itu dengan siapapun Anda belajar, maka wasiat Nabi menyampaikan pada kita, usahakan pelajar yang membuat kita mengerti, yang mendekatkan kita dengan Allah. Itulah ta'lim. Ya. Karena itu, mari kita mulai dengan hati yang khusyuk, niat yang baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan karena Allah ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyampaikan, diterima dengan mudah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.